الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, إن شاء الله kita lanjutkan درس kita dari kitab أصول في التفسير. Pembahasan yang terakhir kita bahas dalam tema dhamir. Nah, kita lanjutkan masih terkait ad-dhamir. Qala rahimahullah, al-izharu fi mawqi'il idmar. Al-izhar fi mawqi'il idmar, menampakkan isim zahir di tempat dhamir. Menampakkan isim zahir di tempat dhamir. Al-aslu ayyu'ta fi makani ad-dhamiri bid-dhamir. Asalnya, pada dasarnya, diletakkan di tempat dhamir dengan dhamir. Pada dasarnya, tempat dhamir itu diletakkan menggunakan dhamir. Tidak boleh pakai isim zahir. Kenapa? Li'annahu abyanu lil ma'na wa akhsaru lil lafzi. Karena hal itu lebih memperjelas makna dan lebih ringkas pada lafaznya. ولهذا ناب الضمير بقوله تعالى أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Oleh karena itu, ضمير mewakili dalam firman Allah Azza wa Jal, أعد الله لهم, Allah janjikan kepada mereka, لهم, ضمير di sini kembali kepada kata-kata yang banyak sebelumnya. Mereka siapa? Disebutkan, telah disebutkan nama-nama mereka sebelumnya. Allah janjikan kepada mereka maghfirah, ampunan, dan pahala yang besar. Jadi kata dhamir dalam ayat ini, kata Syekh, an 20 kalimatin, an 20 kalimah, an 20 kalimatan al-madhkurah qablahu. Dhamir lahum ini mengganti dan mewakili 20 kata yang disebut sebelumnya. Jadi ayat yang panjang, innal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wal qanitin wal qanitat, sungguhnya kaum muslimin dan kaum muslimat, orang-orang yang beriman dari kalangan wanita dan laki-laki, orang yang taat, orang yang jujur, dan seterusnya, ada 20 kata. Setelah Allah menyebutkan 20 kata itu, Allah mengatakan a'addallahu lahum, Allah menjanjikan kepada mereka. Allah tidak mengatakan a'addallahu lil muslimin wal muslimat. Allah tidak ulang lagi. Allah tidak mengulang isim zahir lagi. Tapi Allah meletakkan dengan dhamir yang mewakili 20 kata yang telah disebutkan. Sehingga dhamir itu mewakili kata-kata yang sebelumnya. Maka asalnya, beliau menjelaskan di sini, asalnya di tempat dhamir itu diletakkan dhamir. Tidak boleh diletakkan isim dhahir pada tempat dhamir. Namun, beliau menjelaskan, warubbama, akan tapi terkadang, yu'ta makanud dhamiri bil ismi dhahir. Akan tapi, terkadang, di tempat dhamir itu diletakkan isim zahir. Isim yang zahir. Ini keluar dari asal. Fahuwa ma yusamma, dan ilah yang disebut dan dinamakan sebagai al-idhar fi mawdi'il idmar. Menampakkan isim zahir di tempat dhamir. Apa contohnya? Akan beliau sebutkan nanti contohnya. Qala walahu fawaidu kathirah. Dan itu memiliki beberapa faedah yang banyak. Yakni al-izhar fi mawdi'il idmar, menampakkan isim zahir di tempat dhamir, terkadang menampakkan isim zahir di tempat dhamir itu memiliki beberapa faedah. Tadhharu bihasabis siyaq. Faedah-faedah itu tampak sesuai konteksnya. Minha, di antara faedah yang diambil darinya adalah al-awwal al-hukmu ala marji'ihi bima yaqtadihi al-ismu adh-dhahir. Penetapan hukum untuk marji'nya. Yang pertama adalah penetapan hukum untuk marji'nya. Al-thani, yang kedua, bayanu illatil hukum. Menjelaskan sebab hukum. Yang ketiga, al-thalith, umumul hukum. Umumul hukmi likulli muttasifin bima yaqtadihi al-ismu adh-dhahir. Menjadikan hukum tersebut untuk semua yang bersifat dengannya. Menjadikan hukum tersebut untuk semua yang bersifat dengannya. Ketiga faedah ini akan beliau sebutkan atau akan beliau perjelas setelah menyebutkan contohnya nanti. Jadi tiga faedah ini akan beliau terapkan setelah menyebutkan contohnya. Jadi intinya, asalnya di tempat dhamir itu diletakkan dhamir, tidak boleh isim zahir. Tetapi terkadang diletakkan isim zahir di tempat dhamir, dan itu memiliki tiga faedah. Setidaknya memiliki tiga faedah atau lebih. Yang beliau sebutkan di sini tiga faedah. Faedah yang pertama, menetapkan hukum untuk marji. Untuk marji itu tempat kembalinya. Tempat kembalinya dhamir. Yang kedua, menetapkan, menjelaskan sebab hukum. Dan yang ketiga, menjadikan hukum yang disebut itu umum untuk semua yang bersifat dengannya. Tapi kita terapkan faedah-faedah yang ketiga ini. Mitharu dhalik, contohnya, qawluhu ta'ala, man kana aduwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa jibril wa mikala, fa inna allaha aduun lil kafirin. Barang siapa yang memusuhi Allah, man kana aduwan lillah, barang siapa yang memusuhi Allah, dan para malaikah, malaikahnya, Rasul-Rasulnya, memusuhi Jibril, memusuhi Mikail, maka sesungguhnya Allah memusuhi orang-orang kafir. Fa inna Allah aduun lil kafirin. Lihat, Allah di sini mengatakan fa inna Allah aduun lil kafirin. Maka sesungguhnya Allah memusuhi orang-orang kafir. Orang-orang kafir itu adalah musuh Allah Azza wa Jal. Walam yakul, Allah tidak mengatakan fa inna Allah aduun lahu. Maka Allah musuh baginya. Allah tidak mengatakan Allah musuh baginya. Asalnya di sini diletakkan dhamir, karena sudah mencukupi dan lebih ringkas. Asalnya Allah mengatakan fa inna Allah aduun lahu. Barang siapa yang memusuhi Allah, malaikatnya, Jibril, Mikail, maka Allah memusuhi dia. Fa inna Allah aduun lahu. Pakai ha dhamir. Tetapi Allah di sini meletakkan isim zahir, yaitu kafir. Lil kafirin, Allah meletakkan kata al-kafirin, bukan dhamir. Ini ada faedahnya. Seperti yang beliau sebutkan tadi. Fa'afada hadhal idhar, maka penampakan isim zahir dalam contoh ini, itu memiliki faedah. Yang pertama, apa faedah yang pertama tadi yang beliau sebutkan? Al-hukmu ala marji'ihi bima yaqtadihi al-ismu adh-dhahir. Kembali kita ke faedah yang pertama tadi yang beliau sebutkan. Jadi kata beliau, walahu fawaid kathirah tadharu bihasabi siyaqi minha. Al-awwal al-hukmu ala marji'ihi bima yaqtadihi al-ismu adh-dhahir. Menetapkan hukum untuk marji'nya. Menetapkan hukum untuk marji'nya. Lihat, dia terapkan di sini. Kata beliau juga di sini, al-awwal, yang pertama, setelah beliau menyebutkan ayatnya, kata beliau, faedah yang pertama dari ini bisa kita ambil, al-hukmu bil kufur, hukum kafir, ala man kana aduwan lillah, bagi orang yang memusuhi Allah, malaikatnya, para rasulnya, Jibril dan Mikail. Jadi kita di sini bisa menetapkan hukum untuk marji'nya. Siapa marji'nya? Marji'nya yaitu man. Kata man, siapa? Jadi kita bisa menetapkan hukum kafir bagi orang yang memusuhi Allah, malaikat, Jibril dan Mikail. Rasul. Rasulullah, siapa yang musuhi mereka? Maka apa hukum mereka? Apa hukum bagi orang yang musuh ini? Hukumnya kafir. Apa dalilnya? Allah mengatakan dalam ayat ini, fa innallaha aduun lil kafirin. Jadi ada konsekuensi hukum yang ingin Allah jelaskan dalam ayat ini, sehingga Allah tidak meletakkan dhamir, tetapi Allah letakkan isim zahir untuk menjelaskan hukum terhadap orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya dan seterusnya. Atsani, yang kedua, innallaha aduul lahum likufrihim. Sesungguhnya Allah memusuhi mereka sebabnya karena kekufuran mereka. Karena kekufuran mereka. Bisa antum lihat faedah yang kedua yang awal tadi, yang faedah kedua yang awal tadi Syekh jelaskan bayanu illatil hukum, menjelaskan sebab hukum. Menjelaskan sebab hukum, apa sebab hukumnya? Contohnya dalam ayat ini, apa sebab hukum dia dihukumi kafir, apa sebabnya? Disebutkan oleh Syekh nomor 2. Allah memusuhi mereka dikarenakan kekufuran mereka. Fa innallaha aduun, Allah memusuhi mereka dikarenakan apa? Sebab kekufuran mereka. Sehingga Allah itu memusuhi orang kafir. Allah itu memusuhi orang-orang kafir. Dzalika biannahum a'da'ullahi, dzalika jazaa'u a'da'ullahin nar. A'da illahin nar, ya ayyuhal ladhina amanu la tattakhidhu aduwi wa aduwakum awliya. Wahai orang beriman, janganlah kalian menjadikan musuh-musuhku aduwi, janganlah kalian menjadikan musuhku dan musuh kalian awliya, sebagai penolong kalian, teman-teman dekat kalian. Intinya Allah memiliki musuh. Allah itu juga memiliki musuh. Siapakah musuh Allah? Orang kafir. Orang kafir itu adalah musuh Allah. Maka sebab kenapa Allah memusuhi mereka? Karena kekufuran mereka. Karena kekufuran mereka. Al-Thalif, yang ketiga. Terdapat faedah dari ayat ini yang ketiga. Anna kulla kafirin fallahu aduun lah. Bahwa semua orang kafir, maka Allah musuhnya. Maka Allah memusuhi dia. Semua orang kafir, maka Allah memusuhi dia. Kita lihat faedah ketiga yang di atas. Kata beliau, di antara faedahnya adalah umumul hukum, menjadikan hukum itu umum. Menjadikan hukum itu umum likulli muttasifin, untuk semua yang bersifat dengannya, untuk semua yang bersifat dengan isim zahir ini. Isim zahir yang tadi kafir. Maka menunjukkan bahwa semua orang kafir, maka itu adalah musuh Allah. Semua orang kafir, maka itu musuh Allah Azza wa Jal. Contoh yang lain, mithalun akhar. Qawluhu ta'ala, walladhina yumassikuna bilkitabi wa aqamus salah inna la nudhi'u ajral muslihin. Dan orang-orang yang berpegang teguh dengan Alkitab, Al-Quran, dan menegakkan as-salah, mendirikan salat. Inna la nudhi'u, sesungguhnya kami tidak menyia-nyiakan pahala ajral muslihin, orang yang mengadakan perbaikan. Asalnya Allah harusnya mengatakan di sini, inna la nudhi'u ajrahum. Inna la nudhi'u ajrahum, sesungguhnya kami tidak menyia-nyiakan pahala mereka. Allah mengatakan, dan orang yang berpegang teguh dengan kitab, mendirikan salat, maka sungguhnya kami tidak menyia-nyiakan pahala mereka. Asalnya demikian. Asalnya Allah meletakkan dhamir di sini, ajrahum. Tetapi Allah tidak meletakkan dhamir, Allah meletakkan isim zahir. Kata Allah, inna la nudhi'u ajral muslihin, sungguhnya kami tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang mengadakan perbaikan. Maksudnya apa? Fa'afada thalahata umur. Maka di sini menunjukkan tiga faedah. Yang pertama, sama seperti faedah yang beliau sebutkan di awal tadi. Yang pertama, al-hukmu bil islah. Hukum kebaikan. Hukum dengan kesalehan. perbaikan bagi siapa? Hukum ini berlaku, disematkan bagi orang yang berpegang teguh dengan kitab, berpegang teguh dengan Al-Quran. Wa yuqimuna shalah lilladzina yumassikuna bil kitab wa yuqimuna shalah, dan mendirikan, menegakkan as-shalah. Jadi siapakah orang-orang muslih? Siapakah orang-orang yang mengadakan perbaikan itu? Mereka adalah orang-orang yang disebutkan sebelumnya, yaitu orang-orang yang berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan mendirikan salat, menunaikan kewajiban. Terdapat hukum, penetapan hukum untuk marji'nya. Jadi orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan mendirikan sholat, maka kata Allah, kami tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Kami tidak menyia-nyiakan pahala orang yang mengadakan perbaikan, al-islah. Maka penetapan hukum al-islah, penetapan hukum baik dan perbuatan baik bagi orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan mendirikan sholat. Al-Thani yang kedua, faedah yang kedua, annallaha ajarahum li-islahihim, Allah memberikan pahala kepada mereka. Disebabkan apa? Allah berikan pahala kepada mereka disebabkan perbuatan baik mereka, kesalehan mereka. Disebabkan mereka adalah orang-orang yang mengadakan perbaikan, disebabkan mereka adalah orang-orang yang muslihin. Maka di sini juga menunjukkan bahwa perbaikan itu dimulai dari diri sendiri. Perbaikan itu hendaknya dimulai dari diri sendiri. Allah mengatakan, وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ, dan orang-orang yang berpegang dengan Alkitab, وَأَقَامُ الصَّلَةِ, dan mendirikan salat. Maka Allah menghukumi mereka dengan orang-orang yang mengadakan perbaikan. Sehingga diketahui bahwa perbaikan, mengadakan perbaikan itu dimulai dari diri sendiri. Dia menunaikan yang wajib, berpegang dengan Al-Quran, dengan sunnah, baru setelah itu kepada orang lain. Namun sebelum dia melakukannya kepada orang lain, dia sudah melakukannya terhadap dirinya, dan orang ini sudah cukup dikatakan sebagai orang yang mengadakan perbaikan. Sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang mengadakan perbaikan tadi. Kenapa Allah memberikan pahala kepada mereka? Karena mereka termasuk orang-orang yang mengadakan perbaikan. Jadi sebab hukumnya karena mereka adalah orang-orang yang termasuk mengadakan perbaikan. Al-Thalith yang ketiga, anna kulla muslihin, bahwa setiap orang yang mengadakan perbaikan, walahu ajrun ghairu mudha', dia mendapatkan pahala yang tidak sia-sia indallah, di sisi Allah Azza wa Jal. Jadi faedah yang ketiga yang awal tadi disebut, menjadikan hukum itu umum untuk semua yang bersifat dengannya. Maka yang bersifat dengan kesalehan dan perbaikan, maka Allah Azza wa Jal tidak akan menyia-nyiakan pahala mereka. Inilah yang dimaksud pembahasan al-idhar fi mawqi al-idhmar, menampakkan isim zahir di tempat dhamir. Kembali yang ulang, asalnya bahwa di tempat dhamir itu diletakkan dhamir, tetapi terkadang diletakkan di tempat dhamir isim zahir, dan di situ ada beberapa faedah yang diinginkan. Yang pertama, penetapan hukum untuk marji sebelumnya, penetapan hukum untuk yang sebelumnya. Yang kedua, menjelaskan sebab hukum. Dan yang ketiga, menjelaskan bahwa hukum tersebut untuk semua yang bersifat dengannya, semua yang bersifat dengan isim zahir. Tapi kita lanjutkan. Qala waqad yata'ayyanu al-idhhar, dan terkadang pula isim zahir itu harus diperjelas. Terkadang isim zahir itu harus ditampakkan, diperjelas di tempat dhamir. Kama law taqaddama adh-dhamir marji'an, seperti jika marji, tempat kembalinya dhamir itu ada dua kemungkinan. Yasluhu auduhu ila kullin minhuma, yang memungkinkan kembali kepada kedua-duanya. Wal muradu ahaduhuma, akan tetap yang dimaksud salah satunya. Jadi beliau menjelaskan, isim dhahir itu terkadang harus ditampakkan, tidak boleh dijadikan dhamir. Walaupun itu di tempat dhamir, tapi harus ditampakkan isim dhahirnya. Kapan itu? jika tempat kembalinya, marji'nya itu ada dua kemungkinan, bisa kembali kepada ini atau kembali kepada ini, yang lainnya. Yang memungkinkan kembalinya kepada kedua kemungkinan tadi, tetapi yang diinginkan itu hanya satu. Yang diinginkan bukan dua-duanya, satu saja yang diinginkan. Maka di sini harus ditampakkan isim zahirnya, contohnya. Allahumma aslih lil muslimina wulata umurihim wa bitanata wulata umurihim. Sebuah doa, Allahumma aslih lil muslimin, ya Allah perbaikilah untuk kaum muslimin wulata umurihim, pemerintah mereka. Wa bitanata wulata umurihim, dan bitanah itu teman-teman dekat atau yang bisa diistilahkan ashab asir, ashab sir, teman-teman yang mengerti, yang paham dengan rahasia-rahasia sahabatnya, itu disebut bitanah. Dan teman-teman dekat mereka. Asalnya di sini, dalam doa ini asalnya kita mengatakan Allahumma aslih, kalau kita letakkan dhamir, maka asalnya kita mengatakan Allahumma aslihil muslimina wulata umurihim wa bitanatahum. Asalnya wa bitanatahum. Ya Allah perbaikilah untuk kaum muslimin, pemerintah mereka dan teman-teman dekat mereka. Teman-teman dekat hum, mereka. Hum ini kembalinya kepada siapa? Ada dua kemungkinan. Bisa kembali kepada kaum muslimin dan bisa kembali kepada pemerintah kaum muslimin. Sehingga, tapi yang dimaksud untuk satu saja. Yang dimaksud itu untuk satu, bukan untuk kedua-duanya. Jadi orang yang berbicara, orang yang berdoa ini, orang yang berdoa tidak memaksudkan kedua-duanya. Yang dimaksud adalah kembalinya kepada satu, yaitu pemerintah. Maksudnya, teman dekat pemerintah. Dan perbaikilah teman-teman dekat pemerintah, kaum muslimin. Sehingga di sini ada dua kemungkinan. Bisa kembali kepada kaum muslimin, mereka itu, hum. Kalau kita pakai kata hum, ada dua kemungkinan. Marji'nya itu, marji'nya dhamir itu, ada dua kemungkinan. Bisa kembali kepada kaum muslimin dan bisa kembali kepada pemerintah. Tetapi yang dimaksud salah satu saja. Maka di sini, kata Syekh, harus diperjelas isim zahirnya. Isim zahirnya harus ditampakkan sehingga dijelaskan di sini wa bitanata wulata umurihim, dinampakkan siapa yang dimaksud bitanatahum. Tidak dikata, tidak boleh pakai hum di sini karena rancu. Harus diperjelas, disebutkan siapa yang dimaksud, teman-teman dekatnya siapa. Yang dimaksud teman-teman dekatnya wulata umurihim, dan teman-teman dekat wulata umurihim, pemerintah kaum muslimin. Idza uqil, seandainya langsung disebut wa bitanatahum, seandainya langsung disebut Allahumma aslihil muslimina wulata umurihim wa bitanatahum, dan teman-teman dekat mereka, la auhama, maka bisa difahami ayyakunal murad bitanatal muslimin, maka bisa difahami yang dimaksud teman-teman dekat itu adalah teman-teman dekatnya mereka kaum muslimin, bukan teman-teman dekatnya pemerintah. Nah, sehingga di sini marji'nya dhamir itu ada dua kemungkinan, kembali kepada kedua kemungkinan, bisa ini dan bisa itu, tetapi yang dimaksud salah satunya, maka di sini harus diperjelas untuk siapa yang dimaksud, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam memahami. Tapi kemudian yang terakhir, dhamirul fasl. Terkait dhamir, pembahasan dhamir yang terakhir yaitu dhamir al-fasl. Apa itu dhamir al-fasl? Qala rahimahullah, dhamir al-fasli harfun bi sighati dhamir raf'il munfasil. Dhamir al-fasl adalah huruf yang menggunakan sighah, susunan dhamir raf', menggunakan susunan dhamir raf'il munfasil, yang munfasil, yang terpisah. Yaqa'u bainal mubtada'i wal khabar. Jadi sebelumnya beliau mengatakan dhamir fasl ini susunannya itu menggunakan dhamir rafa. Dhamir rafa munfasil. Dhamir rafa munfasil. Dhamir rafa yang terpisah. Jadi dhamir itu bisa dhamir munfasil atau dhamir muttasil. Bisa terpisah dan bisa bersambung. Jadi dhamir fasil itu menggunakan dhamir rafa. Bukan dhamir nasab. Bukan dhamir nasab tapi dhamir rafa. Jadi ada dhamir rafa dan ada dhamir nasab. Dan itu dipelajari dalam ilmu nahu. yaqa'u bainal mubtada'i wal khabar. Dan dhamir fasl ini terletak antara mubtada' dan khabar. Antara mubtada' dan khabar atau kalimat yang asalnya mubtada' dan khabar. Atau terletak pada antara kalimat yang asalnya mubtada' dan khabar. Dhamir fasl itu terletak antara mubtada' dan khabar. Jadi mubtada' yang disebutkan, khabarnya juga disebutkan, di tengah-tengah antara mubtada' dan khabar itu ada diletakkan dhamir fasl. Diletakkan dhamir fasl. Atau kalimat yang asalnya mubtada' dan khabar. Seperti misalnya, Muhammadun akhuka. Muhammadun akhuka, Muhammad saudaramu. Muhammad mubtada', akhuka khabar. Masukkan inna. Inna Muhammadan akhuka. Muhammad akhu, setelah dimasuki inna, bukan mubtada' dan khabar lagi dia. Tetapi dia menjadi isim inna dan khabar inna. Tetapi asalnya dia mubtada' dan khabar. Sehingga boleh diletakkan di tengah-tengah antara Muhammad sama akhu. Walaupun dia sekarang bukan mubtada' dan khabar, tapi karena asalnya mubtada' dan khabar, boleh diletakkan dhamir fasl. Boleh kita mengatakan, inna Muhammadan huwa akhuka. Asalnya, Muhammadun akhuka. Boleh kita mengatakan, dikasih dhamir fasl, Muhammadun huwa akhuk. Muhammad akhuka. Muhammad mubtada' akhuka khabar. Dikasih dhamir fasl, huwa. Muhammadun huwa akhuka. Boleh juga dikasih inna. Inna Muhammadan huwa akhuka. Jadi intinya dhamir fasl itu terletak di antara mubtada' dan khabar. Idza kana ma'rifatain. Idza kana, jika kedua-duanya mubtada' dan khabarnya itu ma'rifah. Sehingga jika nakirah, maka tidak bisa. Jika nakirah, maka tidak boleh dia diletakkan dhamir fasl di tengah-tengahnya. Seperti misalnya, al-mudarrisu huwa Muhammadun, tidak boleh. Al-mudarrisu Muhammadun. Al-mudarrisu ma'rifah. Al-ma'rifah, kalau ma'rifah, al-mudarrisu huwa Muhammadun. Ini boleh. Kalau yang nakirah, tidak boleh. Rajulun mudarrisun. Rajulun huwa mudarrisun. Tidak boleh. Rajulun nakirah. Mudarris juga nakirah. Maka tidak boleh. Rajulun huwa mudarrisun. Jadi harus sama-sama ma'rifah. Mubtada' dan khabarnya ma'rifah. Ar-rajulu huwa al-mudarrisu. Ar-rajulu huwa al-mudarrisu. Jadi mubtada'nya itu sama-sama ma'rifah. Mubtada' dan khabarnya sama-sama ma'rifah. Wa yakunu bi dhamir mutakallim. Dan dhamir fasl itu bisa menggunakan dhamir takallum, dhamir mutakallim. Kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah Azza wa Jal, innani anallahu la ilaha illa ana. Innani anallah. Sesungguhnya, innani, i'rabnya itu, inna, harf tawkid masdar, innani, ya isim inna, ya itu isim, inna, ana, dhamir fasl. Ana di sini, dhamir mutakallim, dia sebagai dhamir fasl. Allah sebagai khabar inna. Innani ana Allahu. Inna harf nasab. Ya pada innani, kata ya itu dhamir ya itu fi mahalli nasbin isim inna. Ana sebagai dhamir fasl. Allahu khabar inna marfu'. La ilaha illa ana. Wa qawluhu, dan juga firman Allah yang lain, wa qawlihi inna lanahnu as-saffun. Wa inna lanahnu as-saffun. Dan sungguhnya kami, lanahnu. Inna, nun, dan alif di situ sebagai isim inna. Lanahnu, nahnu, dhamir fasl, as-saffun khabarnya. Khabar inna. وبضمير المخاطب كقوله تعالى جوجا ضمير فصل لذو جدين دنيا ضمير فصل بيسمى هناك ضمير متكلم dan juga bisa menggunakan dhamir mukhatab. Dhamir mukhatab itu dhamir yang untuk yang diajak bicara. Dhamir mukhatab untuk yang diajak bicara. Kaqaulihi ta'ala seperti firman Allah Azza wa Jal, kunta antar raqiba alaihim. Kunta antar raqiba alaihim. Kunta. Ta ini isim kana. Isim kana marfu'. Anta dhamir fasl. Ar-raqiba khabar kana mansub. Wabi dhamiril ghaib. Dan juga bisa menggunakan dhamir ghaib. Dhamir fasl itu bisa menggunakan dhamir ghaib. Kaqaulihi seperti firman Allah Azza wa Jal, wa ulaika humul muflihun. Wa ulaika humul muflihun. Dan mereka, ulaik, mubtada. Hum, dhamir fasl. Al-muflihun, khabar. Jadi terletak antara mubtada dan khabar, dhamir fasl. Wa ulaika hum al-muflihun. Bisa juga ya, Rab yang lain. Wa ulaika mubtada. Hum, mubtada yang kedua. Al-muflihun khabar untuk mubtada yang kedua. Kemudian wal jumlah al-ismiyah khabarun bil-mubtada. Kalau pakai i'rab yang kedua maka tidak ada dhamir fasalnya. Kalau pakai i'rab yang kedua maka tidak ada dhamir fasalnya. Tapi kesimpulannya bahwa dhamir fasal itu ada. Bisa menggunakan dhamir takallum dan dhamir mukhatab dan dhamir ghaib. Walahu thalathu fawaid. Dan dhamir fasal ini memiliki tiga faedah. Faedah ma'nawiyah. Memiliki tiga faedah ma'nawiyah. Al-awwal yang pertama, at-taukid, penekanan. Fa inna qawlaka. Maka ucapanmu, Zaidun huwa akhuka. Di sini ada huwa. Itu dhamir fasl. Zaidun huwa akhuka. Zaid, dialah akhuk, saudaramu. Awkat, lebih kuat. In qawlika zaidun akhuk. Lebih kuat daripada seorang hanya mengucapkan Zaid akhuk. Zaid saudaramu. Lihat, kita lihat susunan katanya. Zaidun huwa akhuk. Jika dibandingkan dengan Zaidun akhuk, maka berbeda. Dari sisi penekanan itu lebih kuat yang pertama. Diletakkan dhamir fasl. Zaid huwa. Dikasih penekanan lagi. Dialah saudaramu. Sehingga, kata para ulama, tidak boleh. Kalau sudah memakai dhamir fasl, maka tidak boleh menggunakan taukid yang lain. Kalau sudah pakai dhamir fasl, maka tidak boleh menggunakan taukid yang lain. Seperti misalnya, Zaidun nafsuhu huwa akhuka, tidak boleh. Nafsuhu itu taukid. Lafad taukid. Zaidun nafsuhu huwa akhuka, tidak boleh. Karena nafsuhu sudah Zaid dirinya. Itu sudah penekanan, tidak boleh. Pakai dhamir fasl. Kenapa? Karena dhamir fasl itu secara asal sudah untuk penekanan, sehingga tidak perlu dikasih penekanan yang lain. Atsaniyah, jadi faedah yang pertama adalah untuk penekanan. Faedah yang kedua, al-hasr, pengkhususan. Wa huwa ikhtisasu ma qablahu bima ba'dahu, yaitu mengkhususkan yang sebelumnya dengan yang sesudahnya. Fa inna qawlaka, maka ucapanmu, al-mujtahidu huwa an-najih. Al-mujtahidu huwa an-najih, orang yang bersungguh-sungguh. Dialah yang lulus, yang sukses. Yufid, menunjukkan ikhtisas al-mujtahid bin najah. Pengkhususan bahwa yang lulus itu hanyalah orang yang bersungguh-sungguh. Ucapanmu al-mujtahidu huwa an-najih itu menunjukkan pengkhususan bahwa yang bisa lulus itu hanya orang-orang yang serius, yang sungguh-sungguh. Adapun selain orang yang sungguh-sungguh, maka tidak akan lulus. Itu faedah yang kedua. Dengan adanya dhamir fasl. Al-mujtahidu an-najih. Kalau kita hanya mengatakan al-mujtahidu an-najih, tidak ada pengkhususan. Orang yang sungguh-sungguh itu, dia lulus. Tidak ada pengkhususan. Tapi kalau kita katakan al-mujtahid, orang yang bersungguh-sungguh, dialah yang lulus. Maksudnya apa? Hanya dialah yang bisa lulus. Orang yang bersungguh-sungguh, yang serius, yang rajin, hanya dia sendiri. Atau yang seperti mereka, yang sama-sama rajin, itulah yang akan lulus. Selain mereka tidak akan lulus. Terdapat pengkhususan. Jadi yang pertama tadi faedahnya untuk penekanan. Yang kedua untuk pengkhususan. Yang ketiga, al-thalithah, al-fasl, pembeda. Yang ketiga adalah pembeda. Ay at-tamyiz, membedakan baina kauni ma ba'dahu khabaran aw tabi'an, membedakan antara yang setelahnya itu apakah khabar atau na'at atau sifat. Jadi membedakan antara yang setelah dhamir fasl, antara kata yang terletak setelah dhamir fasl, apakah dia khabar atau na'at. Fa inna qaulaka, maka ucapan kita sebelum dikasih dhamir fasl, ucapan kita Zaidun al-Fadil, Zaidun al-Fadilu. Kata Zaidun al-Fadil ini masih ada dua kemungkinan. Kita baca yahtamil, ada dua kemungkinan. An takuna al-Fadil sifah li Zaid. Ada dua kemungkinan. Yang pertama, kemungkinan yang pertama bahwa al-Fadil mulia, Zaid yang mulia. Zaid yang mulia. Ada dua kemungkinan di sini. Al-Fadil i'rab, al-Fadil itu ada dua kemungkinan. Bisa dia sebagai sifahnya Zaid, sifah na'at. Kemungkinan yang kedua, atau kalau dia misalnya sifah sebagai na'atnya Zaid, maka belum ada khabarnya. Wal khabaru muntazar, dan khabarnya masih menunggu. Jadi belum sempurna, ucapannya belum sempurna. Zaidun al-Fadilu, belum sempurna, belum selesai orang ini ngomong. Zaid yang mulia itu, Zaid yang mulia itu, ada apa dengan Zaid? Mata, harus disambung, meninggal. Ini kemungkinan yang pertama, al-Fadil i'rabnya itu sebagai na'at. Sehingga kalau dia na'at, maka belum sempurna pembicaraan. Kemungkinan yang kedua, wayahtamil an takuna al-Fadilu khabaran. Kemungkinan yang kedua, al-Fadil itu sebagai khabar. Sebagai khabarnya, kalau sebagai khabar berarti pembicaraannya sudah sempurna. Kalau kita katakan Zaidun al-Fadil, al-Fadil kita i'rabnya sebagai khabar, maka sudah sempurna. Zaid dialah orang yang mulia. Berbeda antara kita mengatakan Zaid yang mulia itu belum selesai pembicaraan. Ada apa dengan dia? Dengan kita mengatakan Zaid dialah orang yang mulia. Ini langsung paham. Kalau dia khabar, Fadil sebagai khabar, maka langsung dipahami. Ucapannya selesai, pembicaranya sudah bisa dipahami. Tetapi kalau bukan khabar, tapi sifah atau na'at, maka belum sempurna. Ada apa? Bagaimana kita membedakan antara apakah ini na'at atau khabar dengan kita meletakkan dhamir fasl? Dengan kita meletakkan dhamir fasl. Coba kita katakan, wa idza qulta, dan jika kamu mengatakan Zaidun huwal fadilu, Zaid dialah al-fadil, dialah orang yang mulia. Maka ketika sudah diletakkan dhamir fasl, ta'ayyana, maka memastikan hal itu menjadi pasti, an takuna al-fadilu khabar, menjadikan pasti bahwa al-fadil, i'rab al-fadil itu sebagai khabarnya. Liwujudi dhamir fasl, karena adanya dhamir fasl. Dan sebagaimana tadi, bahwa dhamir fasl itu hanya boleh diletakkan di antara mubtada dan khabar. Sehingga otomatis tidak boleh setelahnya na'at. Sehingga kalau sudah ada dhamir fasl, berarti setelahnya khabar. Jadi ini faedah yang ketiga dari dhamir al-fasl. Jadi ada tiga faedah. Yang pertama untuk penekanan dhamir fasl ini, yang kedua untuk pengkhususan, dan yang ketiga untuk pembeda antara na'at dan khabar. Kalau sudah dikasih dhamir fasl, maka tidak ada kemungkinan yang lain kecuali yang setelahnya itu adalah khabar. Itulah terkait dhamir, dan tersisa satu bab lagi insyaAllah kita selesaikan pada pertemuan yang akan datang binillah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.